mudah bagimu untuk bilang kepadaku, hati-hati di jalan, sulit bagiku perkirakan jarak pandang. Berkabut di depanku, sempat ku menyangka sanggup jalan sendiri, tak digandengmu. Nyatanya ku salah duga di perjalananku. Langkah kakiku berarti perjalanan.